kuasaannya Allah. Allah itu maha kuasa, tiada batas bagi kekuasaannya. Hakimun tur bijaksono, la nihayata ora ana notok iku maujud. Iki kematihi maring kebijaksanaannya Allah. Allah itu bijaksana, tidak ada batas bagi kebijaksanaannya. Rahimun kang welas asih, la nihayata ora ana notok iku maujud. Dirahmatihi maring rahmati Allah. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, kasih sayangnya tanpa batas. Nah, nopo sampean iso nemokne sakliyane Allah sing duwe kekuasaan tak terbatas, punya kebijakan tak terbatas, kasih sayang tak terbatas. Tidak akan ada kecuali Allah. Waman utai pangeran, karena kang ono sapa man iku biadihi sifat, lawan iki sifate, komplite, sembodone. Hakikun iku hakikun banget pantese, iku hakikun banget benere. Apa sing bener anyu tawakal arep yen to dipasrahi sapa alaihiman. Wa yufawwadu lan dipasrahaken apa al-amru perkara urusan kabeh kuluh sekabehane amr dipasrahno ilahi maring mat. Jadi orang atau Tuhan yang demikianlah yang punya sifat komplit, tukang nyukupi, kuwasa, bijaksana, penuh kasih sayang, itu tidak ada lain kecuali Allah, dan hanya Allah saja yang paling pas dan paling benar kalau kau mau pasrai. Hanya Allah sajalah yang paling tepat kalau segala urusan diserahkan kepadanya. Mula sangka kuwi fa'alaika bitafwid, fa'alaika mongko netepana sapa sira bitafwid kelawan pasrah, pasrah sumarah marang Allah. Mulane wong sing paham saestu, paham saestu, ma'rifat saestu, mengenal saestu dumateng Allah, mesti tafwid. Wa fawwidu amri ilallah, Allahu basirum bil ibad. Segala urusan aku serahkan kepada Allah, karena Allah itu maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Jadi jelas persampaian kabeh ibumbung 17 Agustusan, monggo ketuhanan yang maha esa niku diugemi saestu. Hanya satu-satunya yang bisa dipasrai, hanya satu-satunya yang berkuasa, hanya satu-satunya yang maha bijaksana, hanya satu-satunya yang bisa diharapkan kasih sayangnya, itu hanya Allah. Mboten ngoten, wah nggih. Mboten mantep-mantep. Tegese mboten mantep-mantep, terjadi keraguan terus-menerus. Mulane kudu pasrah sumarah. Nggih. Mulane 17 Agustus rumangsa negarane niki jareke kok koleng keser macem-macem. Setiap kali enten sing bengomentar ngoten niku kena dibedhek. Berarti dia sudah menutup kemungkinan luas yang sebenarnya masih disediakan oleh Allah. Berarti membatasi kasih sayang Allah. Bedek menjajaki kebijaksanaan Allah. Mau mengkebiri takdir dan qadar Allah. Lalu dia tertutup, tidak mampu menembus, merasakan betapa di dalam kesulitan ada kasih sayang yang terus dipancarkan oleh Allah. Mengapa kita seakan lupa wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku Allah itu bisa memuat segala sesuatu. Sulitnya krisis saya pikir itu kesulitan dibuat sendiri. Sulitnya bekerja mungkin enggak dapat uang atau enggak dapat modal, itu karena ketergantungan kita sendiri. Sekiranya kita paham betul, merasakan betul bahwa Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang kuasa menyelesaikan. Allah yang punya kebijakan untuk menyelesaikan. Allah yang selalu memancarkan kasih sayang dalam cara menyelesaikan masalah. Sebenarnya kita akan menjadi bangsa yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Tapi itu tidak hanya jadi slogan, tidak hanya menjadi semboyan, tetapi hendaknya itu menjadi keyakinan dan menjadi semacam rasa menu di dalam hati setiap saat, setiap tempat, di mana saja dan kapan saja. Saged ngoten bener-bener kula sampeyan iki menjadi hamba Allah. Karena kalau menghamba kepada selain Allah, kita akan diperbudak. Tetapi kalau menghamba kepada Allah, itulah kemerdekaan hakiki. Wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Wakadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Olehmu pasrah. Tuatinu ngukuhake sira nguwatno sira. Ngiyakino no sira kalbaka ing ati sira. Kokohkan hatimu. Benar-benar tancapkan keyakinanmu. Ala annama ing atase sak temene barang. Kodho kang wis gawe keputusan sapa Allah Gusti Allah. Wayang dia lan wis mutusi sapa Allah laka manfaat kedhi sira. Iku fahwa mongko utawi makadullah wayak dilak iku al aufaku kang luweh pas, luweh cocok, wal aslahu lan luweh maslahah. Yakinkan hatimu setelah kamu pasrah, setelah kamu bertauhid kepada Allah, terus kuatkan hatimu, tancapkan keyakinan itu bahwasanya apapun yang jadi keputusan Allah dan Allah memutuskan apapun untuk dirimu, yakinilah bahwa apa yang jadi keputusan Allah itu yang lebih tepat. Wal aslah dan lebih maslahah. Wa ingkana senajan ono. Wa ingkana senajan ono apa dalika mengkono-mengkono kemaslahatan dan kecocokane. Iku layab lugu durung temuka. Apa ilmu nang ilmu kita urung temuka kaifiyatahu ing carane kemaslahatan wasirrahu lan rahasiane kemaslahatan al aufaq wal aslahu. Walaupun wong Jawa ngarani sagedhakan. Walaupun seketika ketika kita menerima keputusan Allah itu belum ketahuan kemaslahatannya, belum kelihatan muafakoh kecocokan dan kesesuaiannya, itu bukan karena enggak cocok, tapi karena memang ilmu kita, kesadaran kita belum nyampe ke sana. Walaupun ilmu kita belum nyampe, bagaimana caranya dan bagaimana rahasianya, kok ada sesuatu yang lebih cocok, sesuatu yang lebih mufakat. Padahal kodoknya Allah sedang tidak berpihak kepada saya, bahasanya wong sak niki. Itu bukan berarti Allah enggak memperhatikan sampean, tetapi ilmu sampean yang belum nyampe memahami kebijakan Allah. Losongkon niku wong niku lek pun pasrah sumarah, kok pasrah sumarah ning gone Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali harus menekan diri sendiri, melatih nafsunya sendiri untuk dilatih sesuai dengan kodok kodarnya Allah itu. Di samping melatih keyakinan diri bahwa apapun yang terjadi dari Allah itulah yang tepat dan itulah yang maslahat. Walaupun mungkin saat itu kita belum tahu bagaimana caranya dan belum tahu bagaimana itu bisa dilakukan atau dibuktikan menjadi ayat-ayat Allah. Penting ini. Jadi ketika kepepet sekalipun masih ada jalan. Masih ada jalan. Jangan berputus asa. Memang begitu. As-syaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu lek gawe ukara niku sing kira-kira berujung kepada kefakiran. Jadi uang itu terus tidak isi. Tapi wallahu yad'u ila dari salam. Kalau Allah itu selalu mengajak kepada dar, posisi, tempat yang di situ penuh, penuh kesesuaian, penuh perdamaian. Salam bisa bermakna keselamatan, salam bisa bermakna hilangnya pertentangan, perdamaian. Salam bisa bermakna kehormatan. Maka kalau sampean mendengarkan lahir meden-medeni setan ya ora enek nggon. Tegese ora enek nggon niku isine mung wedi, engko ngundang ngene, engko ndang ngene. Tapi kalau kita itu mau mendengarkan ajakan Allah, mau mendengarkan perintah lalu kita lakukan, mau mendengarkan larangan lalu kita hindari, lalu hati kita pun ridho menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, ada keputusan apapun enak atau tidak enak menurut nafsu, kita terima apa adanya sebagai kodoknya dari Allah, sudah barang tentu kita akan merasakan betapa nikmat itu bisa berada di mana-mana. Mergo enggak ada pertentangan. Dilone wong guyu. Ngawake lara iso. Iso seneng atine. Kelangan duit ora susah, malah kebeneran dia sedekah. Ora usah ngeterno. Ora panen, ya alhamdulillah ra kangelan bebek gabah. Dan itu merdeka yang maslahah kan yang begitu-begitu itu. Apa artinya sampean punya uang banyak ketakutan berada di mana-mana? Karena sampean merasa enggak ada yang menjaga. Apa artinya sampean makan enak tapi lalu ada ancaman? Sampean takut dengan yang namanya kolesterol, asam urat. Makan enak model ngono apa ya ayam matine. Karena dia lupa bahwa hidup itu bukan karena makanan, hidup karena Allah, dihidupkan oleh Allah. Mati juga bukan karena penyakit, mati karena memang sudah saatnya dimatikan. Soal kamu sakit, itu sebagai pertanda sampean disuruh mencari obat, bukan disuruh hidup. Sampean disuruh mencari obat, dengan penuh keyakinan bahwa obat itu ada dan diciptakan oleh Allah. Jangan lalu alah mati mbok ya wis, nah itu namanya putus asa. Jadi kalau kamu sakit carilah obat. Bukan untuk sembuh tapi untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kamu bodoh carilah ilmu. Bukan untuk kesombongan tapi karena untuk menyelenggarakan perintah Allah itu. Jadi makna yang seringkali berkaitan dengan kehambaan, karena seluruh fasilitas kehambaan sudah disediakan oleh Allah, sudah sepantasnya kalau kita menyerahkan penyelenggaraan meyakini bahwasanya fasilitas penyelenggaraan ibadah sudah dihitung oleh Allah. Kalau itu sama yakini, wah tentrem sampean. Tentrem, perkuwe saya naik semurusi, tinggal menyelenggarakan tugas. Nah, tugasnya apa? Nah, itu sudah diumumkan juga. Oh, tugasnya iki. Jam 05.30, tugasnya salat subuh. Sakrola sawan, tugasnya zuhur. Posisiku jadi anak tak bekti wong tua. Genah kabeh kok, peraturannya genah, undang-undangnya genah, tak pernah diamandemen. Ya. Gak tahu diamandemen, gak wah-wah. Jelas Allah itu membuat peraturan gak pernah berubah. Sudah selesai. Jadi jangan ragu. Mulgur makmur royong ini sembarang pukul isik pirang-pirang. Tongkat dan kayu bisa menghidupimu, bukan lautan tapi itu kolam susu. Nah iya, penuh gizi. Curah hujan musim tidak hanya dua, musim dari empat, ada kemarau, ada penghujan, terus enek mareng, enek labuh dan seterusnya. Itu rahmat semua. Mengapa lalu ada ketakutan? Hanya karena dicoba krisis beberapa tahun, kok seakan-akan sudah enggak ada harapan. Loh, Allah begitu menghamparkan rahmat sekian panjang dan lebarnya. Maka kalau ada orang merasa sulit menghadapi seperti sekarang ini, sing sulit itu duduk keadaan, jumlah kepinginane atine wong, nafsune syahwate membengkak sekian puluh ribu, padahal sing dijamin karo Allah Ta'ala ku duduk kesenengane, sing dijamin itu fasilitasi. Gue urip tak fasilitasi, urip itu. Tapi lek golek kepuasan aja ning donya. Dunia saya sini di muas hati ini wang sitok sahwati wang sitok ora cukup. Dunia itu di nuruti sahwat kepinginan kesenangan wang siji ora cukup. Gak cukup. Wis nguasani wang akeh sik kurang akeh neh. Karepe sak dunia itu jadi rakyatku kabeh apa ya cukup. Anak gunung, anak laut, tak iso dadi kaya kukabe apa ya cukup. Gak iso. Gak cukup. Lah apa mana didumong semenak kaya. Indonesia didumong 200 juta. Kalau yang diminta itu kepuasan, ya gak akan ada yang puas. Lalu, kapan orang bisa puas? Ya lewis bar mati. Neng akhirat. Neng akhirat. Nah, terus, apa makna kemerdekaan berada di dunia? Kemerdekaan itu bukan untuk bebas. Kemerdekaan itu adalah peningkatan manfaat. Artinya punya daya yang tumbuh di dalam masing-masing individu bangsa ini, supaya masing-masing individu itu mau menyampaikan rahmat, amanat yang diberikan Allah kepada dia menurut kemampuannya masing-masing, menurut kondisi posisinya masing-masing. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad bahwa masing-masing orang akan bergerak, harus beramal menurut syakilah. Syakilah itu situasi, kondisi, posisi dan potensi yang dia punya. Karena ini lagi skill. Keterampilan mopo, iso mopo. Ya, keterampilan dan iso itulah sebenarnya kiriman dari Allah yang mesti harus nyampe ke tengah masyarakat, nyampe kepada tugas nyampe menyampaikan rahmat kepada yang memang berhak punya rahmat itu, menerima rahmat. Udah, kalau enggak ya kewale arusnya. Ora kok sampean sing weweh ning ngene wong ning akhire wong-wong sampean paksa kon nguwahi sampean, lah sampean malah keblekan dhewe. Kan gitu. Saiki iki ya contoh sing elek-elekan mawon lah. Wong niku lek punya daya untuk memberi. Ya senajan ra duwit niku tangan niku pengin tulung wong. Sampean upama sampean telaten kok. Ben nek jeding sampean resi, ya nek jeding sampean jedinge sapa ae. Jenenge manfaat. Maka mbuh cepat atau lambat sama nanti akan dikenal di lingkungan itu bahwa sampean itu kerjanya bagus. Lah kan akhirnya dapat tempat juga. Nek ngono sapa sidane sakjane wong sing merdika. Orang merdeka adalah orang yang mampu bermanfaat di tengah kehidupan, tapi dia tidak butuh balasan dari orang yang menerima manfaat itu. Tapi dia hanya butuh dapat ridhonya yang nyuruh memberi manfaat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya sama nulung wong paling-paling ya matur nuwun ya ngono ta. Apa sih maknane matur nuwun? Di matur nuwis dina ping saya oleh lesu pada lesu saya mulai. Saya so, umpama tak matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Apa ya terus warak sakal amat. Enggak bisa. Sama narap-narap kok matur nuwun wong, atau mungkin balasan sekedar penghargaan. Ya terlalu kecil zaman menilai harga diri, terlalu kecil zaman menerima rahmat Allah. Tapi bagaimana yang benar? Tolong, ya, kalau kamu punya potensi, punya kemampuan, gunakan potensi kemampuan itu untuk menyambung, menyampaikan, membuka kanal kasih sayang. Jangan sampean yang merasa baik Tapi kasih sayang itu sebenarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu mboten dielingno itu ya gampang lali tenan kok. Mugo iso apik sithik. Walah. Bangun gerdu loro ngono sak desa jare iki iso aku kabeh sing bangun. Jago lurah ora dadi misuh-misuh. Kurang ajar ora delok aku kadune gerdu loro bangun undat-undat. Nah, makanya harus yakin, orang itu harus yakin. Modalnya itu yakin. Makanya alhamdulillah ya, bangsa kita ini oleh pendirinya dulu sudah dipatoki dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi soalannya sih jaluk tambahan orayu, soal petung kesepakatan aja. Nah, orang sepakat ya jomokso. Sepakat ya, ya ayo dilakoni bareng-bareng itu kan enak malah. Sepakat ya wis nggowo sengsara. Wah. Semua memaksakan kehendak kabeh do pengin dadi wong kuwasa. Lupa bahwa malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya biyadikal khair. Maka yang punya al khair, punya anugerah kebaikan itu kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia ini justru itu amanat dari Allah itu. Amanat, beban. Makanya jadi kalau kita mau menyadari potensi-potensi yang diberikan Allah pada kita itu masih banyak yang belum tersalur. Masih banyak belum tersalur. Allah memberi potensi di bangsa ini, potensi alam, potensi kemampuan orang. Persoalannya hanya satu saja, pengenalan terhadap Allah itu mundur sekian derajat. Wong kena penyakit hubud dunia, akhirnya lianin dunia dianggap cilik, sampai Gusti Allah malah dianggap cilik, lah itu kan sudah kualek. Ketuhanan yang Maha Esa itu harus kita akui sebagai saluran rahmat bagi bangsa. Artinya apa? Bangsa ini masing-masing harus berpacu menelurkan manfaat, harus punya daya tahan untuk ngempet tidak madorot. Maka cepat atau lambat kita akan pulih. Pulih kita menjadi bangsa yang sehat. Sehat lahir, sehat batin. Artinya punya daya, punya daya untuk menuangkan kemanfaatan, punya daya untuk ngempet kemadorotan. Dan itu gak bisa kalau sekedar diomong neng itu nih kita, sekedar tinggu, ah pantas-pantas sih, mbak lampir, ya gak selesai-selesai masalah, tapi harus jalan, harus jalan. Jadi sama nulung wong aja ngarep-ngarep balasan teko uang sing sampean tulung. Yakinlah bahwa Allah yang membalas. Keyakinan itu letaknya di hati. Memang barometernya sulit. Tapi bukankah justru memang manusia berharga karena yang hati itu? Apa to artine sampean dadi wong apik? Klambine apik, raine sumrengah wajahe. Tapi hatine susah. Ya biyen. Dia dipaksa oleh keadaan harus sumeh, sementara hati ini susah. Kuwi malah lara kabeh. Raine guyu jerone nangis malah lara kabeh. Jadi kita harus latihan mengidentifikasi diri aku sapa, njenengku apa. Jadi harus tahu tugas dan kewajiban bahasa ringkas ini. Sudahlah, itu soal teknis. Tapi yang penting zaman yakin dalam hati ini, dalam hati yakin bahwasanya segala sesuatu pasti cukup. Dunia saya sini kira dinyukupi kebutuhan wong sak dunia cukup. Tapi dunia saya sini dinyukupi kepinginan wong sitok. ura. Ura rokok sakler kira sekedar tinggu nyukupi tombo pingin sakler itu didumang sepuluh cukup join gendenan mubeng yang penting bar mangan jangan berpedesan orang kecut isbah rokok siji cukup ngomong sepuluh sekedar kebutuhan ngilangi kecutnya jangkem tapi lek kebutuhan keinginane orang yang sekedar ngilangi kecutnya jangkem tapi pengen gaya pengen wah pengen etok-etok sugih padahal duit-duit pengen nutupi bahwa ini eceran untuk ulah kalau itu yang jadi semangat kepuasan duniawi artinya kita minta supaya semua kepada kita ya sudah yang terjadi mesti rebutan. Nenek rokok saler, saya pengen ngerokok utuh, kita. Dan ini saya sanggup mesti ngerebut tak. Nenek rebutan itu kapan tentrem? Tak pernah tentrem, tak pernah tentrem. Mereka mesti rebutan. Tapi kalau kita sadar bahwa apa yang diberikan Allah ini anugerah, sekecil apapun itu anugerah. Maka karena itu anugerah kita syukuri. Maknanya kita syukuri, kita punya reka, punya rekayasa, punya usaha ya. Untuk mensyukuri itu artinya membuka hikmah, membuka faedah. Untuk korek disyukuri itu artinya korek ini oleh pabrik dirancang untuk 1000 kali pemakaian. 1000 kali pemakaian untuk nyumet rokok pengen sawu. Wih kuat korek si cina. Nek saiki ana korek tapi dienggo nyumet rokok gak kena. Tapi ya kok gak kena. Ya berarti korek rusak lah ora. Lek korek normal iku mesine dienggo nguripno rokok 1000 cukup. Lah iki malah dienggo rokok sithik ora malah rokok sing 1000 tugel kabeh mergo rebutan. Lah iku mesti di situ ada kasus peng apa istilahnya? Ngempet ada kasus ngempet rahmat. Ngempet rahmat. Mengapa kita kok ngempet-ngempet rahmat? Karena tidak paham dengan yang namanya pantun dan takdir. Seakan-akan aku ngempet sak tumpuk tak empet ora tak terus terus kaya-kaya bisa lah ra iso mlebur kaya gitu. Nunggu duwe 150 juta. Sing mlebu ning gone kehidupanmu ya sebatas yang kamu bisa ambil. Duwe kasur jejer-jejer pirang-pirang sing iso mbok manfaate mung sak gegermu. Sak liyane iki nek gak kanggo anakmu, ponakanmu, dulurmu mbok tinggal mati diwaris. Gak ada artinya sebenarnya tumpukan-tumpukan wah di dunia. Karena apa? Tumpukan-tumpukan wah di dunia itu tidak akan memerdekakan orang, tapi justru itu akan memperhamba, akan memperbudak orang. Kok? Wis ngono kuwi wong. Padahal yang namanya bangsa itu orang. Terus saniki enek sing takon terus pundi? Niku cara mekanismene teng kene kehidupan lho. Ini bukan sesuatu yang harus dicari mekanismenya macam ini semangat ketakwaan. Semangat ketakwaan itu ya contohnya kayak listrik lah, sekedar energi listrik yang itu nanti tergantung masing-masing komponen unit yang ada gitu. Jadi enek listrik ini rahmat Allah, ada semangat takwa itu rahmat Allah. Maka apa dan siapa bisa apa untuk apa, lah itu beda-beda. Lah panjen posisimu dadi kipas angin ya mung sero. Lah posisimu unitmu pas dadi kulkas ya adem. Lah komponenmu itu ngepasi dadi setrika ya panas kan gitu. Tapi ngecoknone dadi siji ning listrik PLN itu. Neng energi listrik. Begitu pula rahmat Allah itu salurannya bisa satu aja. Ya memang hanya Allah sendiri. Rahmat, rahmatnya Allah sendiri. Tapi soal sing nyalur kepada rahmat itu nanti enek sing bentuke ngalih dadi bentuk salat. Ketika nyambung rahmat ke Allah, ana sing bentuke bakti wong tuwa, ana sing bentuke macam-macam. Soal bentuk, pasangannya pirang macam. Kulkasnya pirang macam, TV pirang macam. Terus semuanya itu ada hubungan dengan strong, dengan pusat tenaga listrik kan gitu. Orang macam-macam, enak petani, enak pedagang ibaratnya. Yang petani jadi diesel, jadi sanyo. Yang pedagang itu jadi jembatan macam-macam. Cara gampangannya gitu. Enak sing dadi setrika, enak dadi pasir, dadi kulkas, enak tani, enak bendela. Itu semua itu komponen-komponen under deal gitu. Komponen-komponen unit sing butuh listrik kasih sayangnya Allah. Nah, kembali kepada soal kemerdekaan itu artinya adalah kebebasan seseorang yang diberikan Allah. Artinya Allah memberikan kewenangan dan kebijakan kepada yang namanya manusia itu tadi. Untuk apa? Kebebasan mengekspresikan rahmat. Itu kemerdekaan yang dari Allah itu apa? Kebebasan mengekspresikan rahmat. Ekspresi ini memancarkan rahmat. Rahmat itu apa sih? Manfaat. Faedah. Itu tangan jumangkae ini faedah. Kemelawe tangan faedah. Kemecape omongan faedah. Itu namanya apa? Manfaat, faedah, manfaat, rahmat. Kalau itu terbagi, artinya masing-masing orang punya kebebasan untuk mengeluarkan dan mau mengeluarkan manfaat atau menyampaikan rahmat itu. Dan jangan lupa bangsa kita itu jumlahnya banyak. Saiki wong sitok lah metu rahmate berupa apa. Nah, Indonesia 200 juta berarti tangannya kan 400 juta. Gitu. Tangan 400 juta ya masing-masing tangan kuwi iso dadi telo sak kilo ngono. Berarti kan Indonesia duwe 400 juta. Ya 400 juta kilo ta. Nah, 400 juta kilo. Wah, akeh 400 juta kilo ngebreki sampean ora wis babar pisan ya. Tapi mengapa itu tidak bisa? Wong tangannya ada, telonya juga ada. Tapi kok tidak bisa terselenggara? Ya karena banyak hijab, karena banyak hambatan. Apa hijabnya? Apa hambatannya? Ya hilangnya kesadaran. Kesadaran tentang apa? Tentang Allah. Ya, selama ini kita kan tidak pernah kenal Allah. Nyebut jenenge arang-arang kok. Sing disebut itu duit kan ngono ta. Nah, akhirnya wong ya rebutan duit. Coba lah sing disebut ki Allah. Sapa sing ngarep rebutan? Wong Allah itu enggak usah direbut wis pengasih penyayang. Jadi kalau ditanya mengapa? Ya karena kita sudah terlalu lama enggak patek kenal Gusti Allah. Ya disebut jenenge ning ora mlebu ning kesan ning ati. Ora dirasakno hasbunallahi, gak dirasakno nikmal wakile, gak dirasakno keluasan kasih sayang. Sebenarnya itu persoalannya. Mengapa sudah ada manfaat kok dihambat oleh manusia? Mereka manusia kepengen nguasani itu. Mesti nguasani. Enggak mau membagi-bagi, enggak mau dhewe aja dipek kono, enggak mau membagi-bagi. Mulane perlu watakulu. Watakulu lan ngucap sira ning nafsumu. Ya nafsu, wahai nafsu. Wahai nafsu. Al-maqdulu utahe perkara sing wis ditentokno, sing wis diukur mek Allah, ditakdir karo Allah. Iku kainun mesti terjadi lama halata ora kena ora. Lama halata halem mesti. Apa-apa harus dirancang Allah, si takdir Allah. Itu mesti terjadi. Kamu enggak usah bedek kapan terjadinya. Tapi mesti terjadi. Mulane fala faidata. Mengko ora ana faedah iku. Bisuhti ing dalem ora nampa ing dalem sengit ing ngene makdur. Wal khiyarati lan ora ana paedahe wal khiyaratu lan fala faedata fi suhti wal khiyarati. Tidak ada guna ketika sampean gak nerima takdir tadi terus sampean merasa karepane gak terus gedeng karo kedadian takdire. Itu gak ada gunanya begitu sikap begitu. Atau wala faidata al khiyaratu. Wong barang wis dadi keputusan kok kon milih. Asale wala faidata wa wala faidata al khiyaratu milih. Milih fima ing dalam barang ya sinau kang wis agawe sapa lo Gusti Allah. Jadi untuk sampean milih terhadap apa yang sudah dilakukan Allah wis dadi keputusan yang sudah berjalan programnya kok. Baru sampean pilah-pilah ya ketinggalan zaman. Mulane fala wajha mongko ora ana dalan sing bener. Iku maujud lisufti maring ora nampa utawa benci terhadap keputusane takdir. Dan artinya kowe benci yo panggah dadi, kowe ora seneng yo panggah jadi. Nah itu. Nah gitu itu nafsu harus diyakinkan terus. Wahai nafsu, wahai nafsu, ayo jolali. Al makdur kainun, barang sing wis takdir mesti terjadi. Mesti terjadi. Mbok kowe seneng, ora seneng, kuwi mesti terjadi. Maka enggak ada faedah. Kamu seneng juga enggak masalah, enggak seneng juga enggak masalah. Karena memilih apa yang sudah dikerjakan Allah itu tidak ada artinya. Ada artinya. Nah, sekarang gimana? Ya genten pinter-pinteran awak dhewe wong diparingi pituduh. Nah, diparingi pituduh ya kita manfaatkan pituduh itu bukan untuk ngowahi apa yang jadi keputusan, tapi pituduh-pituduh itu adalah untuk memudahkan kita sebagai hamba menjadi buruh-buruh yang harus menyelenggarakan tugas-tugas. Dan, nah, termasuk apapun yang sudah diputuskan oleh Allah, apapun yang menjadi keputusan-keputusan Allah, itu kita terima sebagai realitas, tapi kita olah sebagai bahan baku tafakur, kita gunakan untuk waltang tur nafsu makot damat likot. Seseorang itu hendaknya melihat masa depan berdasarkan pengetahuan yang dianalisa di masa lalu. Tapi itu bukan jaminan sukses. Loh, itu digunakan analisa untuk masa lalu itu sebagai tanda syukur kita diberi tumpukan-tumpukan informasi. Itu kita syukuri. Tapi bahwa nanti ada realitas bangkrut, realitas rugi, nah itu memang kenyataan. Beda nong ini kadang-kadang, wah, angel mentok, ibu tenang angel, orang patah kulino. Orang patah kulino. Ini orang patah kulino, ya ayo dikulinano bareng-bareng. Kan. Semuanya angel kurang kulino. Kurang kulino. Nampak takdir itu realitas. Tapi bahwa proses terjadinya takdir itu bisa dipelajari, artinya dipelajari itu ya dipelajari, ditumpuk informasinya, dihubung-hubungan informasinya sebagai mensyukuri ilmu. Mensyukuri ilmu. Jadi sama ilmu apa kudu digunakan untuk menganalisa ilmu itu untuk mereka. Tapi itu bukan kepastian. Itu bukan kepastian. Itu tetap di bawah kepastian atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Alasti takulina ana ta ora tau ngomong sapa sira wahai nafsu. Raditu billahi robba. Kita ridho kalau Allah yang jadi pengatur, Allah menjadi Rob, Allah menjadi Tuhan. Lha iya kowe ridho lek Allah ngatur. Tapi nalikane Allah ngambil keputusan, kowe gak ridho, lha iku terus piye? Kowe wis aku ridho lek sing milihno mak. Sing milihno mak calon bojo lek sing milihno mak aku wis ridho wis. Semarem lek mak sing golek. Ridho mak sing golek, tapi bangsa digolekno tenan. Sampeyan mare terus piye? Sampeyan ridho Allah dadi pangeran. Nalikane Allah gunakne sifat kepengeranane mengambil keputusan untuk kemaslahatan kamu karena kamu salah paham, kamu gak ridho, itu bagaimana itu posisi sampean? Kamu sudah pernah janji raditu billahi robba, tapi fakaifa mengko kaya apa latar doina ora ridho sapa sira bikodo iklan kodo. Nah ini kan jadi menghambat lagi toh, gak situ merdikon nah wis dihimpit oleh kodok seperti itu. Padahal yang namanya wal kodok utawi pengambilan keputusan iku min sya'ni rububiyati, termasuk sifat ketuhanan, malah wa haqqiyalan hakikate rububiyah. Sing jenenge robban pangeran itu yang mesti mengambil kebijakan, mengambil keputusan, termasuk memutuskan ada madorot yang datang kepada kamu, ada manfaat yang datang kepada kamu. Ya itu kamu harus ridho. Lepas madorot ya disabari, lepas menyenangkan disyukuri. Nah, itu komplit namanya. Lalu kowe janji raditu billahi robba, tapi kowe gak seneng dengan kodoknya, lah terus piye? Gak bisa, mulanya fa'alaika. Fa'alaika mongko netepono sapa sira, netepono berido kelawan lakon rido. Niku. Jadi ketika kita paham makdur sesuatu yang jadi keputusan, kita harus rido, joko terus malah ngriwuhi keputusan itu. Mulanya fa'alaika birido. Fa'alaika netepono sapa sira birido kelawan rido. Wa kadzalika kalan kaya mengkono-mengkono netepi rido ida asobat. Kalane wis menimpa ngenai kaing sira apa musibah tun siji musibah. Wa halalan wis manggon bika kelawan sira apa makruhun perkara kang disengiti ya faturoi. Mongko angono sira momong sira nafsa kaing nafsu sira. Tindak dalika nalikane mengkono-mengkono kena musibah. Jadi kalau ada musibah, ada sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa diri kamu, maka turoi nafsa kainda dalik. Awas, jaga nafsumu ketika kena musibah itu. Watad budu lan ngukono sira kalba kainate sira hatta latadza'a, sehingga orang Rasulullah. Jadi lah kena musibah, kena sesuatu sing gak mbok senengi. Itu yang perlu kamu jaga bukan musibahe ben pulih, piye aja ngono. Kena musibah kowe gubuh ngurusi musibahe utawa ngurut. Sopo sing salah sapa anu-anu. Masih sing salah sapa-sapa itu. Ya, sing salah sapa-sapa jenenge musibah. Itu kalau sudah ditakdir terjadi ya terjadi. Terus kowe ngelama nyalahno Gusti Allah. Jangan. Mene faturoi mongko jogo siro anafsa kengawa siro diwi. Indah dalika nalikane mungkono-mungkono kena musibah. Watad butulan tegese batasi ngukone siro kolbagai ngati siro hatta latarja sing ora ngeresulo. Targete ojo sampai ngeresu resulo. Wala tadhauru wala tadhauru mingka sikayatun wakolakun. Jangan sampai kamu menampakkan sikap ngeresuloh, wadul-wadul, ketok polak-palik, jempalik. Iya tak Gusti Allah, aku sedunga suhi barang gak ada tiga. Loh itu jenisnya Gusti Allah mbok laporno polisi. Berat itu. Jadi janji-janji ngekai. Jalo tiga, jalo barang tiga, gak tepak belas Gusti Allah. Kan ngeresuloh. Itu jenisnya sikaya, wadul-wadul. Sudah sama kita kolak, enggak tenang. Wah, itu sibuk nungsang jempalik. Ya, itu namanya sampean tidak paham. Tidak paham dengan apa? keluasan Allah itu tadi. Sungguh anak sengsara tok. Sampean kok mulak-malik ketika kena musibah, berarti sampean pangkling dengan kasih sayang Allah yang maha luas tadi. Tuh. Jadi sempurnane wong sing napa jenenge tafwid, sempurnane wong sing ridho, ridho kuwi sampai pada tingkatan ketika kena musibah, ketika menjumpai sesuatu yang tidak disukai, dia berusaha ngempet kuat-kuat tenaga dalam hati, jangan sampai ngeresulong. Sudah sampai ngeresulong, latazah. Sampai ngeresulong itu yang pertama. Yang kedua, setelah gak ngeresulong, juga jangan lapor-lapor. Wasiyama apa mana? Indah sodamati nalikane, tabraane kepentingan. Tabraane musibah al-ula kang pertama. Justru yang perlu sampean catat betul-betul bukan apa-apa. Yang perlu sampean catat, sampean jaga betul-betul hati sampean itu terutama ketika ada benturan awal. Fa inna sya'na moko sak temene urusan. Fa inna sya'na moko sak temene urusane. Urusane wong ridho, urusane wong apa mang? Urusane wong sing tafwid, urusane wong sing tawakal, terus termasuk urusane wong sabar. Iku hunalika, yeniku nunalikane sodamatul ula. Orang kelihatan sabar atau tidak sabar, iku nalika nek benturan awal. Jadi bentuk awal nek kedaden sing gak jenengan sing dhisik dhewe. Iku jenenge napa? As-sadamatul ula. Mergo musibah niku pada tabrakan yang pertama, musadamatul ula. Itu terjadi banyak molak-malik ati gitu. Sak durunge enek musibah ndek yo yakin boso musibah dikek musibah ternyata ndek malah undomono Rasulullah atau sebaliknya. Ya. Kamu akan berubah jadi orang baik ketika kena musibah, tapi ternyata sama enggak putus asa, malah mendapatkan hikmah dari musibah yang datang itu. Lha iso ngono, wah luar biasa sampean. Zaman luar biasa. Cuma bolak-balik ya pangga cuma-cuma wae. Cumae teng pundi? Cuma persoalane ya senajan wong niku wis ngerti, senajan wong niku wis paham lek musibah niku Gusti Allah. Tapi sing jenenge wan nafsu utahe nafsu iku mutasyariatun, wah balapan gilis-gilisan jidan kelawan banget. Ya. Cepet banget, cepet maring di, cepet ila adatil jasa maring kebiasaan Rasulullah. Indah zalika nalikane kena musibah. Jadi memang itu persoalannya, mereka nafsu itu ternyata lebih cepat. Nafsu itu mutasari ajidan, sangat-sangat cepat untuk kembali kepada kebiasaan al-jaza, kebiasaan Rasulullah. Jadi apa ilahnya indah zalika nalikane terjadi benturan awal tadi. Mengane kudu diomongi nafsune ini. Nafsune diomongi, dibekso, dilatih. Piye nalikane kena musibah tidak mudah bingung. Kena sesuatu yang menyenangkan enggak lupa. Nah, dari situ ada semangat untuk menyelesaikan masalah. Masalah sendiri, masalah lingkungan, masalah masyarakat, masalah bangsa, dan itu dengan ketulusan. Dengan ketulusan yang luar biasa, dan dia berusaha untuk benar-benar enggak ngeresuloh, enggak jaza. Nek saged ngoten, masing-masing individu dari kita itu punya daya seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi wong ora tau ngeresul kan wong kuat banget toh. Wong gak kuat yo ngeresul wae gitu. Sampai terserah. Terserah Gusti Allah itu apa ya, memberi bala itu sudah diukur kok. Nek bala wis diukur. Nek wong ajak-ajak ke bala ajak-ajak, kowe serah tok kan yo dhuwur bala dhuwur. Lah sing ra iku sing arep mbok pek bojo bocah rembes untuk pasak ngene ya mas kawine murah pantes ngono bener. Artinya ujian pembuktiannya ya sederhana, resikonya sederhana. Balak itu resiko kok. Kalau sampean pengine bojo sing ayu ya ya kudu siap dimbok-mbok bojo sampean. Iki sampean ra kuat ngono wedakne ya terus piye? Artinya apa? Balak itu sebenarnya sesuatu resiko, resiko hidup. Jangan sampean anggap sesuatu yang harus dihapus, enggak bisa. Balak kok dihapus? Tapi balak itu sesuatu resiko kehidupan. Sing itu kalau kita kelola sedemikian rupa untuk kembali kepada Allah dengan balak itu, maka sebenarnya itu akan lebih menguntungkan lagi. Senajan sak lawaran sing jenenge nafsu itu mesti menolak. Itu wis jadi rumus, jadi rumus yang sudah ditetapkan oleh sunnatullah itu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya terutama niki pas tanggal 17 Agustus niki mugi-mugi saestu-estu dados saluran ampunan kasih saya rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi ni'ma wa ikafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.